Daulah Sumawi ke Perak, ngangkut saya masuk ke dalam jurang. Mobil saya tahan cuma 3 batang pisang. Tidak ada siapa-siapa, sudah setengah jam sudah. Saya kemarin baru pulang dari Aceh, dari Perak. Dari Sabang kami menyeberang dari feri. Dari Sabang kami jadwal di Lok Sumawi. Pulang sudah jam 2. Di perjalanan ngantuk saya. Mengantuk berat, sudah dibangunin istri saya. Bangun Pak, bangun, bangun. Kenapa? Dari tadi itu bawa mobil morok. Karena memang kecapean. Dari Lok Sumawe menuju Perlak itu agak jauh, jalanannya bypass. Aspal di Aceh itu luas, jalanan di Aceh itu kelas 1. Beda dengan di Pekanbaru ini baru 3 meter. Pokoknya ketahuan kalau pejabatnya korup, lihat aja jalannya. Infrastrukturnya hancur, nah udah jangan ditanya. Komplotan koruptor semua itu. Melihat satu daerah tidak ada pejabat yang korupsi, lihat infrastrukturnya, jalannya. Jalannya. Infrastruktur bagus, insya Allah. Pejabat itu bagus. Pas sampai di Aceh itu dari jarak jauh Lok Sumawi ke Perak, ngantuk saya masuk ke dalam jurang. Mobil saya tahan cuma 3 batang pisang. Tidak ada siapa-siapa, sudah setengah tiga sudah. Waktu jatuh itu teriak istri saya. Takdir dia. Saya tidak teriak karena dalam keadaan tidur. Mobil saya itu peot. Kaca spionnya patah itu kemarin. Masuk ke jurang. Begitu masuk miring bagi bos saya bangun. Saya ketawa. Kok bisa di sini kita dia? Iya, itu saya sudah bilang tiap bangun, bangun. Keluar saya merayap. Masya Allah, dan pintu mobil itu berat sekali. Saya naik ke atas. Mobil dia bunyi. Sudah di atas ya, saya orang kunci saya. Biarkan kau datang di situ. Jangan main-main kamu, Pak. Sudah begini kau masih main-main. Memang saya juga olok orang ya. Saya lihat ada ular tadi lewat situ. Dalam keadaan begitu. Cuma batang pisang 3 yang tahan begitu. Lewat mobil bos. Lewat mobil lain. Mereka heran, mereka turun. Allahu Akbar. Ternyata yang turun ini orang-orang yang kenal saya di YouTube. Coba kalau yang terbalik kamu John Force. Mereka tambah dorong. Apa ini Ustaz? Saya sudah mengantuk saya dari Lok Sumawi jatuh. Miring ke mobil begini. Saya tarik anak saya dulu, istri saya terakhir. Tidak masuk akal sampai yang nonton itu lihat. Aduh Ustaz, ini harus tunggu pagi. Apa? Ambil skate, apa? Yang apa skate itu? Keren, ambil keren. Keren besok pagi untuk diangkat dari PLN. Sebenarnya tidak usah, tidak usah. Tarik aja. Kalau tarik ini Ustaz terbalik, enggak, tarik aja. Tarik, kita tarik, kan sudah banyak orang ini. Para tetangga yang agak jauh rumahnya, datang dengan truknya, ditarik. Enggak apa-apa Ustaz, kalau kita tarik ini yang terlipat ke sana Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz, tarik aja, kemana ikan pegang di belakang. Begitu ditarik, kayak diangkat mobil itu. Ada yang taruh. Semua pada heran, kok bisa begitu Ustaz? Iyalah, saya kan mengantuk. Inilah. Kita tidak bisa, maksudnya Allah begini, kita berdoa, kita meminta supaya kita selamat, tetapi akal dan pikiran kita itu harus sejalan dengan doa kita. Allah sertai kita, kita minta supaya sehat, kita mandi hujan, ya sakit. Saya berdoa kemana-mana berjalan berdakwah, sudah 12 tahun saya berdakwah. Garang yang begitu-begitu, baru semalam itu. Karena memang sudah mengantuk, mengejar jadwal di Medan besok, saya paksakan tidak mengantuk, mengingat umat yang hadir. Gak tahunya saya sendiri ya. Dari situlah jadi pelajaran bagi saya. Oh memang doa tidak cukup kecuali dengan ikhtiar kita. Nah jatuh di jurang, tinggal ditarik istri saya, anak saya ditarik, keluar dari apa itu? Jendela mobil. Masyarakat sudah terkumpul, ditarik ke depan. Nah kalau ditarik ke depan, dia pasti logikanya memang posisi mobil itu dalam keadaan parkir. Bisa enggak Ustaz pindahkan ke netral, karena metik. Saya pindahkan ke netral, metiknya sudah kena keraskan. Ya Allah, ini kaki saya untuk mengunjungi umat. Hanya begitu saya bicara. Sedikit saya goyang sedikit, sudah lembek. Nah, masih masuk di netral, ditarik oleh jemaah dengan truk, mobil itu dia jatuh. Lecet pun sedikit tidak ada. Dikasih tahu oleh Allah kalau mengantuk tidur. Nah itu. Jadi pelajaran. Akhirnya dari Medan tadi malam sudah sampai di Kandis. Ada pompa bensin di situ. Sudah deh, kita di sini aja lah. Sudah mulai miring-miring mobil. Nah, ya, jadi pelajaran kan. Mau masuk lagi. Oh iya, enggak tobat. Apalagi di daerah sini, di Kandis dan Pinas ini kan, tiap hari pasti ada di situ. Yang buat-buat kayu itu tidur. Tadi berapa mobil celaka di situ? Ada yang buat kayu itu sampai. So, pasti ada mungkin belum diangkut di tengah jalan. Jadi enggak ada. Ini kalau jatuh di daerah Kristen, muncul di cinta. Ulang pun tiba. Kau sudah kami cari-cari, sekarang ketemu. Mobil tambah didorong. Ini dia. Saya langsung dianiaya. Dan saya mencari-cari yang begitu. Saya hanya jatuh di daerah saudara Muslim di Aceh sana. Diangkat pelan-pelan. Di Kendari juga pernah tergantung begitu di jurang. Selamat juga. Jadi kalau ibu bapak bertanya kendala kami di perjalanan, enggaklah, enggak ada, pernah ada kendala. Apakah pernah dicegat oleh orang kafir? Oh, cuma beberapa kali mobil saya itu diganti kaca jadi lempar batu. Apa Ustaz pernah celaka, pernah nabrak orang? Enggak. Satu kali aja orang kafir mau tabrak saya di Makassar itu. Dijahit kepalanya 180 benang, apa yang dia bersaksi di rumah sakit? Waktu saya tabrak Ustaz tadi, di dalam mobil saya lihat banyak sekali orang berjubah putih di dalam mobil. Jadi ibu bapak lihat cuma saya, istri dan anak di dalam. Tapi di dalam mobil itu banyak malaikat yang melindungi kami. Alhamdulillah. Di jalan dakwah. Di jalan dakwah. Katanya, mana Ustaz pernah dianiaya dalam di orang kafir? Enggak ada. Saya enggak suka panas-panasin jemaah. Kalaupun dibunuh oleh orang kafir, ya sudah begitu resiko. Mati di jalan dakwah. Bukan mati di atas perut perempuan, mati di hotel, mati di meja judi, mati sementara korupsi, indah-indah, mati dalam penjara, kenapa? Korupsi uang negara, kami jarang ketemu yang begitu, tapi yang paling banyak kami ketemu itu makhluk-makhluk halus, yang tadinya kami tidak tahu, ini modelnya kutil anak, ini modelnya tuyul, pocong. Bahkan baunya setan pun baru saya tahu setelah masuk Islam. Baunya itu seperti kutu busuk. Kalau kita dulu di kampung ada kasur itu, kasur dari kapok, buat kapok, itu kan banyak bersarang kutu busuk. Nah bau setan begitu, saya pernah cium. Di kafir sana mana saya tahu baunya begitu. Memang sama-sama setan. Mana pernah ketemu halus-halus begitu. Memang sama-sama halus. Jadi antum yang bukan golongan makhluk halus, janganlah bergaul dengan makhluk. Hindari itu. Tidak ada orang kafir itu baik, tidak ada. Kecuali dia sudah masuk Islam, insya Allah. Nah begitu dia sudah masuk Islam, hati-hati. Biasanya dia balik serang itu. Ibu bapak kalau mobil masih pakai rem. Tapi orang yang dari kafir masuk Islam, ibarat mobil tidak ada rem itu. Insya Allah. Asal betul-betul dia dapat hidayah. Jangan masuk Islam cuma karena mau kawin. Nah ini berat ini. Hari ini beriman, sore pagi beriman, sore menyangkal. Kami gak bakal berubah. Dari awal saya masuk Islam sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan organisasi Islam manapun. Saya tidak ada dalam organisasi Islam manapun. Perjuangan kami untuk Islam, bukan untuk organisasi Islam.